أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بركات الإمام سعد رحمه الله وقال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أي تجري على اسم الله وترسو على اسم الله تجري بتسخيره وأمره. maka Allah سبحانه وتعالى memerintahkan kepada Nuh maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada makhluk-makhluk hewan-hewan dan yang semisalnya ada di situ sesuai dari perintah Allah untuk membawa makhluk yang berpasang-pasangan. Qul nahmil fiha min kulli zawjain itsnain. Masing-masing berpasang-pasangan jantan dan betina. Kemudian setelah itu Nabi Nuh AS memerintahkan kepada mereka, kepada makhluk tersebut, kepada hewan, manusia dan yang semisalnya, irkabu fiha, masuklah kalian ke dalamnya, naiklah kalian ke dalam perahu besar, bismillah, sebutlah nama Allah, majriha wa mursaha, itajri ala ismillah, berjalan di atas nama Allah, berjalan berdasarkan sesuai dengan menyebut nama Allah, mursaha, berhenti atau stop, ya, mendarat juga di atas nama Allah, ala ismillah, berdasarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Watajri bitaskhirihi wa amrih, berjalannya sesuai dengan perintah dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku benar-benar ghafur, maha pengampun, rahim, maha pemaaf. Haitsu ghafara lana wa rahimana, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memaafkan kita dan merahmati kita. Wa najjana minal qaumil zalimin, dan menyelamatkan kita dari kaum orang-orang yang zalim. Waqala wa yatajri bihim fi mawjin kal jibal, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunai irkab ma'na. dalam qiraah yang lain irkam ma'ana, diidghamkan. Wala takum ma'al kafirin ila akhir al-ayah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.